Ini masing-masing perlu penjabaran panjang ini. Ayo, kronologi fitnah sururiyah, fitnah hajuriyah, fitnah MLM. Ini masing-masing poin daurah sendiri-sendiri. Intinya antum tahu itu fitnah. Jangan didekati, tinggalkan sejauh-jauhnya. Selamatkan diri Anda dari semua tadi. Masya Allah. Ada sebagian ahlu sunnah yang karena tidak mengikuti informasi berkenaan dengan fitnah penyimpangan, justru mereka lah yang terjatuh dalam fitnah penyimpangan. Bagaimana nasihat Ustaz berkenaan dengan tidak ikut atau masuknya dalam fitnah biar dikaitkan dengan hal tersebut? Ini tergantung masing-masingnya. Dia tidak mengikuti informasi itu macam-macam. Ada yang memang dia gak suka dengan itu. Sudah tahu naulah. Saya mau yang ayam-ayam aja. Saya mau yang dingin-dingin aja. Ada tipikal seperti itu. Ini yang kena. Di saat yang lainnya sedang berusaha untuk mencari solusi syar'i, dia menyendiri. Ini yang namanya al-ghanamul qasiyah. Kambing yang menyendiri dimakan serigala. Mestinya kan merapat. Merapat. Yang namanya merapat bukan berarti harus sibuk. Merapat itu bersama-sama dengan sunnah, taklim bersama dengan mereka, terus demikian. Ketika ada informasi, informasi diambil langsung dari para ulama kibarnya. Ada yang begini, diambil sama dia. Bimbingan, bimbingan, ilmu, ilmu. Sudah, sebenarnya terus dia belajar. Ini yang bagus. Dari beberapa pengalaman orang-orang yang menyimpan dikatakan enggak tahu informasi, itu orangnya yang bukannya enggak tahu informasi, enggak mau informasi. Di benaknya dia, di prinsipnya dia, saya gak kepingin yang begitu-begitu. Gak seneng yang aroma-aroma fitnah. Fitnah lagi, fitnah lagi, fitnah lagi. Saya yang aman-aman aja lah. Akhirnya apa? Dikit-dikit menjauh dia. Ketika ada pembahasan muhabara tema terkait dengan membongkar penyimpangan A begitu, lari dia. Majelis fitnah itu. Nah, kan salah paham ya, majelis fitnah. Padahal yang betul majelis ilmu membongkar sebuah fitnah. Lari, hanya dia mencari-cari. Kata dia kajian-kajian yang adem ayem saja. Ya Allah, datang ya akhi. Saya ikut yang ini aja lah. Yang ini sajanya itu nyebrang ke sebelah. Ya menyimpang akhirnya. Domba-dombanya lagi pada merapat supaya selamat. Dia hanya mental sendiri. Dimakan sama serigala. Innama ya'kulu dhi'bu al-ghanamal qasiyah. Hati-hati. Paham ya? Informasi didapatkan. Tapi informasi itu jangan kamu cari sendiri. Kamu dapatkan dari seseorang yang berkompeten dalam bidangnya. Dari para ulama kibar. Dan sabar. Ketika belum dikasih informasi, sabar. Atau jangan mikiri. Atau talim yang bagus sudah. Nanti ada waktunya disampaikan dengan rinci, dengan jelas oleh para du'at ilallah, para asadidah dari para ulama kibarnya barakallahu fiikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Ya, sama saja. Ini dari soalnya nih. Yang benar yang mana Ustaz? Seseorang mengetahui tentang fitnah yang terjadi di kalangan salafin atau tidak peduli. Tidak mau tahu. Apa saya bilang tadi ya, ini yang dimaksud. Bukan. Antum harus tahu informasi, tapi informasi dari pihak yang tepat. Sibukkan belajar, sibuk taklim, terus merapat kepada sunnah. Jangan berpisah. Berbahaya. Di luar sana banyak serigala-serigala berbulu domba. Ngarep-ngarep. Ada anggapan kita tidak boleh menegur teman yang salah dengan alasan dia masih awam baru ngaji. Teguran tersebut sudah diusahakan dengan hujah dan diam-diam. Bagaimana Ustaz? Mungkin dia belum tahu. Artinya orang yang baru belajar agama disupport. Cara menyikapinya beda dengan yang sudah lama taklim. Kan kadar ilmunya masing-masing, itu disupport. Dia salah satu dua itu satu sih wajar, dikarenakan barakallahu fikum masih ada bekas-bekas masa lalu. Kita menasihati dengan cara baik. Berdua dikasih tahu ilmunya. Ya akhi, ini begini. Cara yang bagus, yang sabar. Ditegur tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, bukan dengan langsung ente sudah ngaji mas bubar. Dengan cara yang tepat, cara yang bagus, barakallahu fikum. Dirifkin waliin. Nah, didiamkan tidak benar. Dengan cara yang kasar tidak benar. Yang betul dinasihati dengan cara baik-baik karena keawaman dia. Barakallahu. Allahu taala alam bisawab. Pertanyaannya berdiri semua. Hah, ya Ustaz. Menusuk-nusuk Ustaz. Hah? Bisa. Jamnya itu. Hah? Berapa jam lagi lah adzan lah. Katanya menjelang asar selesai ya. Ini sudah menjelang ini. Asar jam berapa? Asar jam berapa? Oh, jam 3 toh. Kalau enggak salah tadi jam 2:15 selesai tadi. Terus? Oh, gitu. Ya, khair. Sortir terus. Apakah menuduh orang lain tanpa bukti termasuk fitnah? Iya. Itu namanya idza. Menyakiti orang lain, iftira, dusta terhadap orang lain. Iya, kamu menfitnah dia. Tindakan kamu itu menfitnah dia. Enggak boleh, Pak. Harus dengan hujah-hujahnya, dengan dalil-dalil. Itu harus sunnah. Enggak asal nuduh. Semuanya dengan argumentasi dan dengan proses yang baik. Barakallahu fikum. Mana? Insyaallah. Apakah media elektronik seperti TV, internet termasuk jenis fitnah dan apa bahayanya? Iya, ini sumber fitnah diantaranya. TV, iya. Internet tergantung penggunaannya. Kalau penggunaannya bagus maka tidak, kalau jelek maka jelek. Nantilah rinciannya untuk mendengarkan pekan depan di Madiun. Ada ya di Madiun? Di Madiun ada Ustaz Komar Suaidi insya Allah ya, akan menjelaskan tentang apa judulnya kemarin? Bahaya medsos. Nah, larinya ke sana, fadol. Nanti antum pekan depan ke Madiun, nanti akan dijelaskan panjang lebar sama beliau. Barakallahu fikum. Insyaallah. Bolehkah seorang istri meniatkan ketika dia melaksanakan kewajibannya dalam menunaikan hak suaminya, dia meniatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah juga supaya mendapatkan cinta suaminya? Iya. Dua-duanya ya. Naam. Dia kerjakan ikhlas lillahi tabaraka wa taala, nanti buah keikhlasan tadi disayang oleh suami. Iya, kalau kamu semakin salehah, semakin berakhlak mulia kepada sang suami, mengkhidmat suami kamu dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, dengan maksimal, dengan zen gitu. Suami kamu senyum terus, tersungging gitu ya, bahagia. Oh iya, dapat pahala besar, ladang pahala bagi anti dan disayang suami. Nah, para ulama. Wah, podo kabeh. Mohon nasihatnya Ustaz untuk istri saya, Ustaz. Sekarang sudah mau taklim, alhamdulillah, Ustaz. Namun jadi semakin pintar jauh, Ustaz, ketika dibilangin, Ustaz. Jika saya bilangin suatu hal, dia jawab, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jane ya enggak pintar-pintar banget. Nah, negur suaminya gitu. Tolong suamiku, pahami diriku gitu loh. Saya ini wanita diciptakan dari tulang bengkok. Artinya yang baik dalam menasihati, yang baik dalam menegur. Jangan keseringan lenger. Dikarenakan saya ini, ya dari tulang yang bengkok gitu. Itu bahasa yang bagus. Jadi yang jadi suami malah bersyukur, alhamdulillah, istriku kok tambah pinter, insyaallah. Yang semangat tadinya ya, semangat gitu. Lalu antum perbaiki cara bilanginya tadi itu. Jangan-jangan antum bilanginya enggak pakai cara. Dikit-dikit bilangin, dikit-dikit bilangin, dikit-dikit bilangin. Sampai karya kecil bilangin, bilangin, bilangin. Blenger. Itu sampai orang sampai bosan dengan kata-kata itu. Sehingga ada cara-caranya. Dengan tahapan-tahapannya bagus, dengan caranya baik. Pas cara ya. Cara. Barakallahu fikum. Hanya kalau saya memahami dari kondisi tadi, sang istri itu negur suaminya dengan cara halus. Suaminya perbaiki cara, cara menasihati sang suaminya. Al-Mim support dia untuk terus belajar, terus terapun ilmi. Dikasih tahu supaya belajarnya itu untuk berilmu dan diamalkan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala al-Mishwab. Apa perbedaan antara kelompok yang menyimpang dan sesat? Sami mawon. Menyimpang yang sesat, sesat yang menyimpang. Penyimpangan dan kesesatan ada kalanya besar sampai tingkatan kafir. Ada yang belum tingkatan kafir, tergantung kondisinya masing-masing para ulama. Masya Allah. Afan Ustaz, kami sering dinasihati oleh ikhwah agar menjadi orang yang rapi, bersih di lingkungan, peduli kepada lingkungan sendiri, terhadap di rumah sendiri. Pertanyaannya, apakah berdosa jika seseorang tidak termasuk yang bersihan? Afan Ustaz, agak jorok atau kurang rapi. Nek dosa sih enggak, selama tidak melanggar keharapan agama. Cuman kurang pas secara adab, secara etika, secara norma. Yang menjadi masalah adalah ketika sosok yang maaf jorok tadi itu, seorang yang belajar sunnah di tengah-tengah masyarakat, menjadi celah oleh pihak-pihak yang gak suka untuk menghantam dakwah. Hati-hati wih, jangan jenis kuno, jadi ini jorok kayak gue. Nah, tindakan antum sebagai sebab orang lari dari dakwah, itu yang bermasalah. Maka yang diinginkan adalah yang namanya orang yang mengerti sunnah, yang belajar sunnah tengah-tengah masyarakat, menjadi teladan yang baik dalam semua hal, terutama dalam perkara kerapian tadi itu. Itu dipandang oleh masyarakat. Antum menggunakan yang begini, mereka sudah sepet. Antum sudah sepet gitu. Sudah kayak gitu, corok lagi. Wes apa nek? Awalnya sepet, akhirnya nek. Setelah nek, akhirnya gitu. Hati-hati. Ini sangat bagus. Antum perhatikan Nabi kita Muhammad SAW dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang menyebutkan tentang kepribadian Rasul. Begitu wangi orangnya, wangi, rapi, bersih. Itu Rasulnya. Tangannya lembut, aromanya sewangi misik, rambutnya ditata dengan rapi, enggak centang pernang begitu. Barakallahu fikum. Jenggotnya dikasih henna, yang putih-putih dikasih henna. Barakallahu fikum. Pakaiannya rapi, wangi. Nah, ketika berpakaian warna merah, sampai dikatakan oleh para sahabat, seolah-olah rembulan di malam purnama muncul di situ. Ganteng kan tak lagi? Yang ganteng, rapi, kayak purnama loh, ya, kayak purnama. Nah, itu kalau mencontoh Rasul dalam semua hal, akidahnya, ibadah dan penampilannya juga. Dan ini sangat sangat bagus untuk keberlangsungan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Jadi mereka senang melihat antum rapi, selalu wangi, seger, ganteng, tampan gitu ya. Dan kelakuannya juga bagus, akhlaknya, muamalahnya baik, adabnya baik dengan masyarakat. Masya Allah. Plus akidahnya kokoh, ibadahnya semangat. Wah, itu yang dimaksud. Terkait dengan dosa atau tidak tergantung. Kalau dia melanggar keharaman agama, maka dia berdosa. Apakah bisa timbul fitnah dikarenakan perkara kebersihan tersebut di lingkungan tempat tinggal, Ustaz? Padahal di lingkungan juga ada orang-orang awam yang gak bersihan, Ustaz. Itu jangan pandang orang awamnya. Jangan pandang orang awamnya. Pandang antumnya dan ikhwan-ikhwan yang lain. Dan dakwahnya antum ini. Antum jadi contoh bagi mereka. Nah, terkadang jadi fitnah. Terkadang jadi fitnah di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu fikum. Sehingga redam itu fitnah dengan perkara-perkara yang mulia seperti ini. Barakallahu fikum. Difahami misalnya. Makanya yang rapi. Ini anakmu juga yang rapi. Semua yang rapi. Ketika di rumah, ketika di luar, yang rapi. Jadi harus menjaga diri, menjaga kehormatan diri, menjaga harga diri, dan menjaga nama baik dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Na'am, wallahu ta'ala alam bisawab. Dan sangat besar faedahnya ketika antum terapkan di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu fikum. Senang, Masya Allah. Anak is gede-gede, ganteng-ganteng, loh, rapi, ngadus terus, wangi, is nyenengkir. Senang. Jadi walaupun dia pakai begini, senang mereka. Ketika ngeliat yang lain-lainnya itu jembret kabeh. Ya mau nganu kita enggak bisa. Itu sangat penting diperhatikan. Detail tapi sangat berfaedah, sangat bermanfaat untuk kemaslahatan kita dan dakwah. Barakallahu fikum. Wallahu taala alim bisawab. Jam 3 kurang 16 menit. Cukup ya. Cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga ke depan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah kepada kita dalam menjalani masa-masa fitnah dan di saat adanya fitnah. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Aktafi ila huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar.